إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai limpah kurnia-Nya kepada hamba-hambanya yang besar, yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin, yang disadari ataupun tidak disadari oleh hamba-hambanya. Semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmatnya dan bersabar terhadap ujiannya dan beristighfar terhadap dosa-dosanya. Dan alhamdulillah pada malam ini telah sampai giliran kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim di dalam kitab dalam surah Al-Baqarah, di mana pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan satu ayat yang amat penting, yang amat agung, iaitu tentang definisi, tentang penerangan apakah itu yang dinamakan kebajikan, apa yang dinamakan al-birru dan apa yang bukan dinamakan kebajikan sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita pelajari pada pelajaran lepas telah menyebutkan bahawa bukanlah kebajikan itu kita memalingkan wajah kita ke arah timur maupun ke barat, tetapi kebajikan itu adalah seorang yang beriman kepada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, dan seorang yang telah memberikan hartanya yang dia sukai kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang yang meminta-minta, dan juga dalam membebaskan hamba sahaya dan orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan memenuhi janjinya apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa, iaitu dalam peperangan, wad darra fil ba'sa, ini dalam kesakitan dan kesusahan, dan darra dalam kesusahan dan dalam peperangan, hinal ba'sa. Dan mereka lah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut telah kita terangkan tafsirnya, mana yang terdapat pada pelajaran lepas. Baik, khulasahnya ia menunjukkan bahawa kebajikan yang diakui, yang difahami di dalam syariat Islam itu mengandungi banyak perkara, banyak keadaan, tetapi yang terutama sekali adalah hal-hal keimanan, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain. Kerana itulah pokok segala kebajikan, segala kebaikan, itulah keimanan yang amat bermanfaat untuk manusia. Kemudian daripada sudut amal perbuatannya adalah memberikan ataupun bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan, bermula dengan orang yang dekat dahulu, kemudian yang memerlukan, orang-orang yang memerlukan selain mereka, iaitu kaum kerabat dan anak yatim, kerana ini semua adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, orang miskin, fakir dan miskin, dan orang yang dalam perjalanan yang putus nafkahnya, dan orang yang meminta-minta, dan juga dalam membebaskan hamba dan seterusnya. Kemudian ibadah-ibadah yang khusus yang Allah SWT syariatkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu mendirikan solat. Maka mendirikan solat tidak syak lagi adalah tiang agama ini. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa telah merobohkannya, maka niscaya dia telah merobohkan agamanya. Dan kita tahu bahawa mendirikan solat ini bukanlah seperti mengeluarkan sedekah dan zakat. Kerana mengeluarkan sedekah dan zakat itu tidak semestinya selalu, tidak semestinya secara rutin, tetapi apabila kita ada kemampuan yang lebih. Kemudian itu juga melihat kepada ada yang memerlukan. Adapun mendirikan solat itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan ia dikerjakan secara rutin. Ia dikerjakan secara tetap siang dan malam, kurang-kurangnya 5 hari, 5 kali sehari semalam. Baik, jadi ia memerlukan kepada kebenaran atau kejujuran yang mana dia ingin melakukan kebajikan. Dan itu telah kita sebutkan, menunjukkan bahawa orang yang betul-betul benar, yakni sodaku, dan orang yang benar-benar bertakwa, muttaqun, maka orang-orang inilah yang dapat laksanakan solat sebagaimana yang diperintahkan. Okay. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang memenuhi janji-janji mereka, dan termasuk janji adalah semua akad kontrak, muamalat, nikah dan sebagainya, semuanya termasuk perjanjian. Perjanjian ini terbagi kepada dua. Satu, perjanjian antara seorang hamba itu dengan Tuhannya, dan satu lagi antara manusia dengan manusia. Jadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa-apa yang diwajibkan kita memenuhinya daripada beriman dan sebagainya. Adapun antara manusia dengan manusia terlampau banyak sekali. Jadi sebab itu ulama mengatakan bahawa ayat ini sesuai dengan ayat di dalam surah Al-Maidah yang memerintahkan kita memelihara dan memenuhi akan janji dan akad kita, iaitu ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah dan memenuhilah akan akad-akad, yakni ikatan-ikatan kita. Jadi ikatan semua termasuk dalam perjanjian, dan menyalahi ikatan dan perjanjian ini bukanlah satu kebajikan. Kemudian selepas itu Allah SWT menerangkan tentang orang-orang yang bersabar dalam kesusahan, dalam sakit, dalam keadaan, dalam peperangan fi sabilillah. Maka ketahuilah bahawa kesabaran adalah amat penting untuk melaksanakan apa juga kebajikan. Dan sabar itu terbagi kepada 3 bahagian. Daripada sudut urutan, daripada sudut yang paling penting sekali adalah bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling susah sekali. Baik, seorang tu haruslah bersabar dalam melaksanakan apa juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaklah dia bersabar daripada melakukan dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kepada kesabaran, kerana hawa nafsu, syahwat itu sentiasa ada pada seorang manusia. Tidak ada seorang insan yang dah tak ada syahwat, tak ada hawa nafsu lagi. Baik, mesti ada lagi, mesti nak makan, mesti nak minum, dan syahwat kepada selain maksudnya syahwat nikah dan seterusnya, semua ada pada seseorang. Maka perlu kepada kesabaran dalam mengawal semuanya, mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar yang terakhir ini adalah sabar yang terakhir adalah sabar dalam berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusahkan, yang menyakitkan, yang memudaratkan. Baik, namun kata ulama, sabar yang ketiga ini iaitu sabar dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang susah ini, ia sebenarnya paling mudah berbanding dengan yang dua tadi. Kenapa? Sebab qada dan qadar Allah SWT ini akan berlaku sama ada seorang hamba itu mahukannya ataupun tidak. Ia tetap akan berlaku. Jadi sama ada dia sabar atau dia tidak sabar, ia tetap akan berlaku. Ia tetap akan sakit, tetap akan kehilangan orang yang disayangi, tetap akan itu dan ini. Jadi tak ada perbezaan antara dia bersabar atau tak sabar, ia tetap akan berlaku, berbeza dengan ketaatan dan menjauhi maksiat. Jadi sepatutnya lah seorang itu bersabar untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak marah-marah apabila ditimpa musibah dan seterusnya, sentiasa ingat bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahawa bagi Allah lah, yakni kita semua adalah milik Allah SWT sahaja, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan dan akan diberi ganjaran atau hukuman. Baik, jadi kita teruskan kepada ayat berikutnya, itu dalam muka surat 273 daripada kitab terjemahan, itu ayat 178 hingga ayat 179. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, bada auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, seorang hamba dengan seorang hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya seksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi ayat 178, ayat 179 berpindah daripada menyerangkan tentang orang-orang yang benar, orang yang jujur dan orang-orang yang bertakwa, kepada satu hukum yang khusus, iaitu berkenaan dengan hukum qisas. Dan ini sebenarnya tidak keluar daripada penerangan tentang albirru, iaitu kebajikan. Sedikit tentang kaitan antara ayat ini dan ayat yang sebelumnya, kemudian ayat sebelumnya itu dengan isi kandungan Al-Quran secara seluruhnya. Kalau kita nak dapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, terdapati ayat ini berkenaan dengan satu syariat yang khusus, iaitu tentang apa yang dilakukan apabila berlakunya pembunuhan dengan sengaja. Jadi itu satu perintah, wahai orang yang beriman, beginilah hukumnya. Kemudian bila ada perintah, maka kita sebagai orang yang beriman hendaklah melaksanakan perintah tersebut. Dan itu adalah satu kebajikan. Kemudian ayat ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ia termasuk daripada jumlah kebajikan yang banyak yang disebutkan usulnya ataupun asas-asasnya pada ayat sebelumnya. Dan kalau lihat daripada isi kandungan Al-Quran pula, apa kaitannya kebajikan, apa kaitannya perintah dan larangan dengan isi kandungan Al-Quran secara seluruhnya? Untuk ulama mengatakan Al-Quran keseluruhannya menerangkan tentang beriman kepada Allah SWT dan mengesakan menyembah Allah SWT sahaja. Baik, jadi dalam Quran tidak akan terkeluar isinya daripada beberapa perkara. Yang pertama, ia akan menerangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah ini, Al-Quran ini, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud daripada kitab ini diturunkan daripada langit, dijaga, dipelihara sampai di kiamat, dan dikatakan adalah petunjuk untuk manusia secara umumnya, kemudian petunjuk pada orang yang cari petunjuk, orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Dia sebenarnya nak terangkan, nak ajak mereka ke jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu tidak lain tidak bukan adalah melaksanakan fungsi kenapa dia diciptakan. Bagaimana firman Allah SWT menerangkan hikmah penciptaan manusia, jin dan manusia, yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Dan menyembah Allah SWT maksudnya mengesakan Allah SWT dalam ibadahnya. Jadi itulah tauhid. Baik. Jadi nak terangkan tentang tauhid, dan tauhid yang utama sekali bahawa Allah SWT tu ada siapa namanya, sifat-sifatnya, supaya seorang hamba tu kenal kepada Tuhan yang nak disembah. Jadi kita akan jumpa daripada mula Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, semua penerangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diketahui oleh hamba-hambanya yang nak sembah dia. Nama dia siapa, sifat-sifat dia. Kemudian akan diterangkan kat dalam Al-Quran pula tentang orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nabi-nabinya, rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang soleh. Jadi cerita mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka berdakwah kepada tauhid, kepada tauhid ini kepada kaum-kaum mereka. Kita akan jumpa dalam Quran cerita-cerita seperti ini. Dan kemudian dijelaskan, dikisahkan pula tentang bagaimana keadaan mereka di dunia. Di bagaimana Allah SWT membantu mereka apabila mereka dalam kesusahan. Ini semua adalah apa? Adalah ganjaran terhadap tauhid. Ganjaran terhadap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa pula balasan orang-orang yang berlawan dengan mereka atau menyalahi mereka? Orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang yang mendustakan para rasul. Jadi kita dapati kisah mereka dalam Al-Quran, azab yang mereka terima daripada Allah SWT di dunia dan juga selepas itu di akhirat. Jadi itu semua balasan terhadap orang yang beriman. Lepas itu disebutkan dalam Quran tentang syurga, nikmat-nikmat syurga untuk siapa. Kemudian tentang neraka, tentang azab neraka dan untuk siapa. Bahawa syurga itu adalah tempat orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan neraka itu adalah tempat orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diterangkan pula tentang detail-detail ibadat, detail-detail tauhid. Itu yang kita jumpa perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang umum, yang khusus, yang dinamakan syariat. Jadi itu semua adalah perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid, menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diterangkan apa yang disukai oleh Allah SWT, diterangkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi semua menerangkan tentang detail tauhid. Kemudian diterangkan pula perkara yang dilarang oleh Allah SWT, perkara yang merosakkan tauhid ataupun menghilangkannya sama sekali, iaitu tentang syirik, tentang kekufuran, tentang nifaq, tentang maksiat-maksiat yang besar dan yang kecil. Jadi ini semua adalah perkara yang membatalkan ataupun merosakkan tauhid. Jadi sebab itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam muqaddimahnya Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad, iaitu petunjuk, bukan Zadul Ma'ad, iaitu bekalan untuk hari yang akan datang, maksudnya hari kiamat. Di dalam hadyi khairil ibad, petunjuk sebaik-baik hamba-hamba Allah SWT itu dalam sunnah Rasul SAW. Jadi kita dibekalkan atau membekalkan diri kita dengan sunnah. Diterangkan tentang pentingnya para rasul, dan bahawa rasul itu datang dengan wahyu, dengan kitab daripada Allah SWT untuk terangkan tauhid itu. Dan isi kandungan Al-Quran itu yang telah saya sebutkan tadi, semua berkitar tentang tauhid, khususnya tauhid ibadat, tauhid mengisahkan Allah SWT dalam ibadat. Jadi Ibnu Qayyim dalam Qadimah itu menyebutkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya menangkan tentang inilah detail-detail tauhid. Baik. Jadi jangan kita bila belajar tauhid, belajar akidah, kita suka. Tapi bila belajar fiqah apa semuanya, ini membekukan hati atau mengeraskan hati. Bila ada pembahasan tentang ulama ni cakap gini, ulama B cakap gitu, kan. Jadi kita tak suka dengar-dengar benda macam ini. Lagi-lagi kita nak tarjihkan ni pendapat kuat, ni pendapat lemah, ni pendapat lebih lemah lagi. Jadi mereka kata ini semua pembahasan yang yang merosak. Apa pula? Sedangkan ini semua termasuk apa? Termasuk tauhid, termasuk syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan kepada rasul-rasulnya. Ini adalah penyempurnaan tauhid. Kita kena tahu apa yang Allah perintah untuk kita ikuti. Kita kena tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita jauhi. Kita akan diingatkan kalau yang bagus tu belajar agama tu bagusnya apa? Cerita macam apa fadilat amal untuk ni. Jadi fadilat solat gini, fadilat puasa gini, fadilat zikir begini, fadilat baca Quran gini, fadilat aja, itu je. Itu je. Tak mungkin itu saja. Itu juga termasuk kepada apa? Termasuk kepada tauhid sebenarnya. Ini perkara-perkara yang apa disukai Allah SWT. Dan bila kita melaksanakan apa yang Allah SWT suka, maknanya kita telah melaksanakan tauhid. Itulah fungsi kita ataupun sebab kita dicipta. Tapi kita ada lagi macam-macam lagi. Jadi seorang hamba itu daripada mula dia hidup tu sampailah dia bertemu pada Allah SWT, perjalanannya itu hendaklah dia dipenuhi dengan apa? Segala yang dia boleh daripada apa? Daripada syariat ini. Kalau boleh dia lakukan semua yang dia mampu, yang diperintahkan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing akan ditulislah apa yang dia akan tahu, apa yang dia akan amalkan daripada apa yang dia tahu. Tak mestinya semua yang kita dah tahu tu kita akan amalkan. Kita azam mungkin ialah kan. Azam aja tapi kita mungkin tak buat. Jadi kita buat ke tak buat itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting adalah kita boleh menjawab. Kita boleh jawab soalan-soalan nanti yang kita akan ditanyakan. Kenapa kamu buat ni, kenapa kamu tak buat ini, kenapa kamu ikut perintah ni, kamu tak ikut perintah ni. Kita ada alasan, alhamdulillah. Kenapa kamu tak belajar ni, kamu belajar ni, kamu tak belajar ni. Itu semua yang akan ditanya oleh Allah SWT. Kita kena pastikan, kita telah siapkan apa jawapan-jawapan ni. Baik, jadi ayat yang kita baca ini berkenaan dengan satu tashri' ataupun syariat. Salah satu item syariat yang khusus, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dituliskan. Kutiba asal maknanya telah dituliskan. Dan ulama semua mentafsirkan dituliskan kat sini bukan setakat tulis dah sudah, dah tulislah. Tak ada apa-apa, tulis saja. Orang tulis buku pun tulis, orang tulis kat surat khabar pun tulis, tak ada apa-apa hukum pun. Dia cuma cerita je, dia tulis. Tapi maksud kat sini tafsirnya adalah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu. Kenapa? Sebab tulis itu, iaitu tulisan itu adalah pengikat, pengukuh. Bila kita dah tulis sesuatu, maknanya itu adalah satu tausid, ikatan. Itulah yang ulama ambil sebagai kewajipan. Kemudian di mana dituliskan ini? Ada kata ditulis di Lauh Mahfuz, ada kata ditulis dalam Al-Quran ini. Tapi yang penting maksudnya adalah diwajibkan atas kamu. Dan tidak disebutkan siapa yang tulis. Kenapa tak disebutkan siapa yang tulis? Adakah pasal tak tahu siapa yang tulis? Telah ditulis atas kamu apa Al-Qisas ni? Kenapa tak sebut Allah yang telah menulis? Ini adalah kalam Allah SWT, tapi mungkin yang tulis orang lain ya? Daripada sudut balaghah Al-Quran, saya pernah terangkan tentang hal ini. Bila kadang-kadang tak disebutkan, sengaja tak disebutkan fa'il je, pelakunya. Kerana dah diketahui lah, maklum siapa yang melakukannya. Dia tak payah nak cakap lagi. Satu. Kemudian kedua adalah untuk mengagungkan, untuk membesarkan orang yang melakukannya. Jadi tak sampai tak disebutkan siapa yang tulis. Dia diketahui, pasal dia dah ketahui. Kemudian kita nak agungkan perkara tersebut dan juga yang melakukannya, jadi kita tak sebut nama dia. Ini banyak macam itulah. Telah diperintahkan, telah dilarang, kita tak sebutkan pasal apa? Oh, yang perintahkan siapa? Bukan sembarang tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan raja pun tak, kita tak cakap raja dah perintahkan ini. Kita cakap telah diperintahkan, orang dah takut. Jadi itu antara faedah tidak disebutkan pelakunya. Telah dituliskan atas kamu Al-Qisas. Jadi Al-Qisas kata ulama daripada kalimat qasa tu ada makna, dua makna. Satu adalah mengikuti. Jadi kalau kita tracking orang ke ataupun binatang buruan ke, kita track tapak kaki dia, itu namanya kita sedang qasa, Jadi kita ikut aja. Sebab tu dalam kitab, dalam surah Al-Kahfi dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidr AS, Nabi Musa dengan khadamnya itu bila nak cari Nabi Khidr itu, fartadda ala atharihima qasasa. Dia dah terlepas, dia patah balik. Bila dia dapat tahu bahawa dekat ada satu tempat kat belakang tu, sebelum tu ada tempat apa ni, bertemunya apa, dua air, dua mata air, kemudian ada ikan yang keluar lompat tu, sampai dia ke tempat air tu. Jadi mereka patah balik, fartadda ala atharihima qasasa, kepada jejak langkah mereka. Secara qisas tu maknanya ikut. Jadi kalau itu makna qisas, apa maknanya qisas dalam pembunuhan? Maknanya dia buat apa, dia bunuh, kita pun ikut balik, kita bunuh balik dia. Kalau dia apa ni, dia lukakan orang itu, kita ikut apa dia buat, kita lukakan dia balik. Itu namanya qisas. Jadi kita balas balik, kita ikut bagaimana apa yang dilakukan. Satu makna lagi adalah al-qas daripada apa, gunting. Jadi bila kita menggunting sesuatu tu pun maknanya kita sedang qisas. Jadi daripada hal ini kaitannya dengan bab, ada diterangkan muka surat 274 footnote 480 tu. Jadi juga al-qas kerana ia mengikuti berita-berita dan asar-asar dan pembunuh, seolah-olah ia mengikuti jalan dan menggunting pada jalan itu, dan berjalan di atas jalannya dalam masalah ini. Jadi bila orang tu cerita-ceritakan tentang satu cerita, kita namakan dia qas, ataupun seorang yang buat cerita ataupun yang menghabarkan cerita. Macam mana dia boleh khabarkan cerita? Sebab dia dah gunting-gunting khabar-khabar maklumat tu, dia dah gunting kan, dia sampaikan pada kita apa yang dia dah gunting, dia dah simpan. Itu antaranya lah. Jadi sama juga, kita ikut balik jejak langkah orang yang membunuh dan kita balas. Jadi itu maksudnya qisas. Tapi tak dijelaskan, kalau kita yang ini berhenti baca ayat ini sampai kat situ je, wahai orang yang beriman, dituliskan atas kamu qisas dalam orang-orang yang dibunuh. Macam mana? Adakah semua orang yang membunuh kena bunuh, tak ada syarat, tak ada apa semua? Jadi dia umum. Jadi perkara ini perlu kepada apa? Kepada penerangan. Dan alhamdulillah Al-Quran itu menerangkan, mentafsirkan apa makna qisas. Jadi sebenarnya ayat selepas itu mentafsirkan apa makna qisas. Yang tadi kita dapat tafsir qisas tu cuma daripada apa? Daripada sudut bahasa saja. Jadi kita kena lihat lagi ada tak dalil-dalil lain yang boleh mentafsirkan, menjelaskan lagi makna qisas, sama ada dia daripada ayat ini ataupun daripada ayat lain ataupun dia daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi Allah SWT pun menerangkan al-hurru bil-hurri, seorang yang merdeka dengan seorang yang merdeka. Dan ini kalimat bahasa Arab lah. Dia tak kata al-hurru yuqtalu bil-hurri atau al-hurru yuqtasu bil-hurri. Dia tak sebutkan seorang merdeka dikisos dengan seorang merdeka ataupun dibunuh dengan seorang merdeka. Tak payah. Jadi B ni dah cukup apa ni? Dah cukup menunjukkan makna dia. Maksud dia adalah orang merdeka yang membunuh orang yang merdeka, orang yang membunuh pun dibunuh. Yang ini dikisos. Baik, wal abdu bil abdi, dan seorang hamba pun sama. Bila dia membunuh seorang hamba yang lain, jadi yang membunuh, si pembunuh tu pun akan dikisos. Maknanya dia juga akan dibunuh. Wal unta bil unta, dan seorang wanita, jika dia membunuh wanita yang lain, pembunuh itu juga dikisos. Ini menjelaskan tentang nau ataupun anwa', iaitu jenis-jenis pembunuhan dan jenis-jenis qisas dalam pembunuhan yang berbeza-beza. Okay. Dalam hal ini, kata ulama, terdapat beberapa masalah. Pertama sekali, dalam fiqahnya, apakah, kalau kita lihat, maknanya kalau seorang merdeka yang lelaki, al-hurru maknanya lelaki merdeka, bunuh lelaki merdeka yang lain. Merdeka tu maknanya apa? Dia bukan hamba. bukan maknanya merdeka dia tak dekat dalam jail eh. Ataupun tidak diikat atau digari. Jadi kemerdekaan for me adalah status. Status unik lah status ni. Dia macam citizenship punya status lah. Jadi ada orang dalam antara rakyat jelata tu, ada yang statusnya merdeka. Satu lagi status dia apa? Hamba, yang ni tak merdeka. Maksudnya dia tak merdeka adalah dia adalah milik orang lain. Dia ni adalah milik orang lain. Orang lain yang memilikinya. Oh, macam itu eh. Dan bukan memilikinya seperti suami memiliki isteri, isteri memiliki suami, ataupun bapa memiliki anak, atau mak memiliki anak. Tak. Dia lebih daripada itu. Dia pemilikan yang mutlak. Sama seperti seorang memiliki harta benda lain. Dia memiliki kerbau dia ke, kereta dia ke. Betul tak? Dia memiliki orang ini, hamba ini. Maknanya dia boleh jual, dia boleh kasih. Betul tak? Dia boleh suruh buat kerja, suruh buat apa semuanya. Dia miliki. Dia kata keluar-keluar, kata tak keluar, tak keluar. Apa dia cakap, hamba dia kena ikut. Jadi dalam Islam ada status seperti itu. Tapi dia manusia ke tak? Dia manusia. Dia manusia. Jadi kalau seorang yang merdeka, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa dalam istilah kita ni, dia membunuh seorang merdeka yang lain, maka ayat ini mengatakan ada qisas atau tidak? Ada. Jadi kalau dia bunuh, maknanya dia pun kena bunuh. Yang ini dibunuh. Tapi siapa yang bunuh? Orang yang kena bunuh balik. Takkanlah dia dah mati kan? Jadi siapa yang nak bunuh orang yang membunuh? Siapa-siapa yang boleh bunuh? Awak nampak orang bunuh orang, awak ambil tembak, awak tembak pembunuh. Orang lain tak tahu, awak pula kena bunuh. Cerita koboi. Jadi siapa yang nak kisos? Tak disebutkan dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran kata, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Maknanya zahirnya semua orang beriman kena buat. Siapa saja kena laksanakan hukum qisas ini. Namun kita dapati bahawa syariat seperti ini tidak mungkin dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Macam mana semua orang beriman mesti nak kena apa? Nak kena qisas orang yang membunuh. Ini bukan kerja senang tak? Tangkap dia satu hal, nak buktikan dia, mesti ada syarat-syarat dia kan. Kenapa dia bunuh, sengaja ke tak sengaja, pakai alat apa, alat yang membunuh ke tidak, ingat lagi tak? Dia bunuh pakai apa? Pakai pisau yang tajam ke? Dia bunuh pakai rotan aja, rotan sekolah. Dia bunuh pakai batu besar ke? Dia bunuh pakai batu kerikil. Dan macam-macam lagi nak kena lihat. Jadi adakah ini betul pembunuhan yang boleh dikisos atau tidak? Banyak syarat-syaratnya. Jadi tak mungkin lakukan orang biasa. Jadi perlu diserahkan kepada satu pihak yang tertentu, yang khusus. Siapa dia? Iaitu yang berkuasa, yang bertanggungjawab dalam hal ini. Iaitu pemerintah. Iaitu pemerintah negeri Islam. Dialah kemudian yang akan menghukumkan kesalahan tersebut. Kemudian dialah yang akan melaksanakan hukuman itu. Itu asalnya hukum qisas. Kalau tidak, semua orang bunuh eh. Susah. Ini permasalahan di sini adalah, kalau kita lihat Allah SWT sebutkan merdeka dengan merdeka, kemudian hamba dengan hamba, kemudian wanita dengan wanita. Jadi apa hukum kalau merdeka, orang yang merdeka bunuh seorang hamba? Dikisos atau tidak? Soalan-soalan yang ini, ya atau tidak, nak jawab mesti dalil lah, sebab ni hukum kan. Okay, kalau orang merdeka bunuh orang merdeka tu kena kisos tak? Yang membunuh kena kisos? Kita kata kena. Dalil? Ayat Quran. Sekarang kita tanya, kita ditanya satu benda yang tak ada dalam Al-Quran ataupun ada. Kita kena check lah. Merdeka bunuh hamba. Apa lagi yang tak sebut? Dan hamba bunuh orang yang merdeka. Dulu tak disebutkan. Jadi apa hukumnya? seorang mereka bunuh seorang hamba. Satu-satu dulu lah. Seorang mereka bunuh orang yang hamba, dikisos ataupun tidak. Tidak ada dalam ayat ini. Tapi yang ada cuma apa? Mereka bunuh mereka. Jadi mungkin ada dua pendapat lah kat sini. Kalau orang kata kita stick kepada apa? Kita pegang kepada ayat, kepada dalil. Maknanya mereka bunuh mereka ada dalam Quran. Okay, kisos. Mereka bunuh apa tak ada dalam Quran. Jadi tak ada. Tak ada kisos. Boleh tak orang pendapat macam tu? Maknanya mungkin tak? Mungkin lah. Bukan boleh tu betul lah. Ya? Mungkin. Tapi mungkin ada pendapat yang kedua. Walaupun tak disebutkan mereka kalau bunuh hamba apa hukum dia, tapi sebelum tu Allah kata apa? Diwajibkan atas kamu kisos hukum lah semua. Semua yang bunuh, siapa yang bunuh siapa tak kira apa pun status dia, dia wajib dibunuh. Kalau daripada ayat ini saja kita ambil, itulah mungkin khilafnya lah. Itulah pendapat dan hujah-hujahnya. Namun sebenarnya dalam hal ini, okay, terdapat beberapa terdapat dalil-dalil lain daripada Al-Quran Syarif dan juga daripada hadis. Jadi kita tahu bahawa di dalam surah lain, dalam surah Al-Ma'idah, Allah SWT menerangkan bahawa terdapatnya kisos di dalam semua perkara. Di dalam pembunuhan, kemudian dalam luka, gigi, hidung dan sebagainya, semuanya ada kisos. Wajuruhatu kisos. Dan di dalam apa, di dalam luka-luka pun ada kisos. Maknanya kena balas macam mana dia lukakan dan seterusnya. Jadi kata mereka, ini umum. Jadi menunjukkan bahawa tak kira lah. Walaupun tak sebutkan kat sini mereka bunuh mereka apa hukumnya, tapi ia masuk dalam umumnya kewajipan kisos. Boleh tak macam tu? Itu satu dalil. Daripada sudut hadis pula, Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, ada seorang Yahudi telah membunuh seorang hamba perempuan jariah dekat padang pasir. Apa dia buat? Yahudi itu pergi letakkan kepala perempuan tersebut di orang Islam di antara dua belah batu. Dia letakkan kat antara dua belah batu. Sekarang ni sampai pada pengetahuan Nabi SAW, dia pun mengaku, maka Nabi SAW pun kisos dia. Macam mana? Nabi SAW pun letak kepala Yahudi tu di antara dua buah batu. Dia buat macam mana yang orang tu buat pada pada wanita Islam tadi. Jadi ulama mengatakan ini menunjukkan bahawa hamba ke tak hamba, hukumnya sama. Dan juga samalah, kita shortcut sikit. Wanita ke tak wanita yang dibunuh, hukumnya sama. Dan hadis ini kita dah baca dulu sebenarnya dalam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Tetapi ada ulama mengatakan, oh, ini bukan dibunuh, orang Yahudi ni bukan dibunuh kerana kisos. Orang Yahudi bukan orang Islam. Zahirnya ayat ini untuk orang Islam saja. Jadi mungkin Yahudi ni dibunuh kerana dia telah melanggar atau memungkiri perjanjian sebagai ahlu zimmah. Ahlu zimmah ni orang kafir yang tinggal di dalam kekuasaan orang-orang Islam. Jadi dia dah langgar perjanjian, dia kena bunuh lah. Tapi apakah hujah ini kuat? Maka jawabnya tidak. Sebab kalau dia kena bunuh, dia kena bunuh lah. Kalau dia langgar perjanjian, dia kena bunuh aja. Pancung kepala dia. Tidak. Ini dia bunuh sesuai dengan macam mana yang dia membunuh orang tersebut, orang Islam tadi. Jelas bahawa ini adalah satu hukum kisos. Jadi sebenarnya tidak ada perbezaan antara merdeka bunuh merdeka atau merdeka bunuh hamba. Baik, kerana umumnya kisos. Namun ada satu lagi pendapat yang mengatakan kalau seorang merdeka bunuh hamba dia sendiri, bukan hamba orang lain, dia bunuh hamba dia sendiri, kita kisos dia. Tapi kalau dia bunuh hamba orang lain, tak payah kisos. Tapi bukan kita faham tak payah kisos ni maknanya lepaskan aja scot free. Dia bunuh orang, okey, kau dah bunuh orang, Jadi kerana kau tak ada dalam bab ni, tak satu sama status, kau bunuh orang sama status, kau lepas lah. Tidak. Kalau tak dikisos, bukan maknanya dia dilepaskan, tapi dia dihukumkan hukum lain lah. Bukan dengan kisos, maknanya bayar pampasan. Apanya? Bayar pampasan. Kau akan disebut lagi, tak sebutlah nanti tentang dia. Dan jangan salah faham, tak dibunuh tu maknanya dia lepas saja. Jadi dalil bagi mereka mengatakan kalau seorang tuan membunuh hambanya sendiri baru kita bunuh, sebab Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain lagi, man qatala 'abdahu qatalna wa man jada'ahu jada'na. Siapa yang bunuh hambanya sendiri, maka kita bunuh dia. Dia lukakan orang itu, hamba dia sendiri, kita lukakan dia. Jadi, ini menunjukkan bahawa kita hanya kisos tuan hamba tersebut. Kalau dia bukan tuan, hamba orang lain dia tak kena. Tapi permasalahannya adalah hadis ini, dan juga daripada sudut hujahnya, taruhlah hadis ini sahih, ada permasalahan. Kalau dia punya hamba sendiri kita bunuh, hamba dia adalah barang dia sendiri, itulah hak milik dia sendiri. Dia punya, dia sebenarnya berhak untuk lakukan apa saja pada hambanya. Dia boleh pukul pun hamba, dia boleh perintah tu perintah ni. Lepas tu bila dia bunuh hamba dia, kita bunuh tuan dia. Tapi bila dia bunuh harta benda orang lain, yang ni hamba orang lain, dia tak kena apa-apa pula. Dia tak kena bunuh, dia semua bayar. Itu semua dia bersuruh makna, ia adalah muskil kalau sahih hadis ini. Tetapi hadis ini tidak sahih. Jadi kita boleh dapati pembahasan ni lah, Syekh Al-Albani rahimahullah telah mendhaifkan hadis ini. Dan satu lagi dalil mereka adalah hadis Nabi SAW yang lain yang lebih umum lagi, la yuqtalu hurrun bi'abdin. Tidak dibunuh seorang yang merdeka kerana dia membunuh seorang hamba. Tapi hadis ini juga dhaif dan lemah, tak boleh dibuat hujah. Jadi akhirnya balik kepada pendapat mana? Pendapat jumhur ulama, iaitu tidak kira statusnya, walaupun yang membunuh adalah merdeka, yang terbunuh adalah seorang yang hamba, tetap dilakukan kisos beramal dengan umum ayat ini. Jadi yang ada dekat ayat ini cuma apa? Mafhum mukhalafah. Maknanya pemahaman daripada apa yang tidak diucapkan, pemahaman daripada sebalik lafaz, daripada makna. Lafaznya adalah yang merdeka, bunuh merdeka, ada kisos, itu hukum lah. Kemudian yang tak disebutkan adalah apa hukum merdeka bunuh hamba. Jadi kalau orang gunakan mafhum mukhalafah, dia kata tak payah bunuh. Tapi kita dah terangkan banyak kali dalam usul fiqh, mafhum mukhalafah ni tak berapa kuat. Dan kalau pula tambah dengan dalil-dalil lagi yang melemahkannya, bahkan kita kena tolak mafhum mukhalafah seperti ini. Tadi kita dah jumpa hadis Yahudi bunuh jariah, dan umum-umum ayatnya, ayat-ayat Al-Quran tentang kisos. Allah. Kemudian wal'abdu bil'abdi, maknanya hamba bunuh seorang hamba, dikisoslah hamba yang membunuh. Kalau hamba bunuh orang yang merdeka, macam mana? Terbalik, hamba bunuh orang yang merdeka, lagi patut kena kisos. Betul tak? Sebab kalau yang merdeka kena bunuh, yang hamba kalau bunuh lagi patut kena bunuh. Cuma satu perkara yang menjadi kemuskilan ramai orang, yang tidak begitu dalam pemahamannya dalam syariat dan sebagainya. Ini senanglah, merdeka bunuh merdeka. Sekali yang bunuh tu saintis, surgeon specialist punya, pembedah specialist, tukang keluarkan organ punya, saya nilai. Dia bunuh orang. Yang kena bunuh pula penyangak besar, mafia besar. Takkan kita nak bunuh orang yang amat bernilai ni, yang amat banyak manfaat ni kepada manusia, kerana dia bunuh orang yang memang macam patut kena bunuh lah. Ha, timbul lah Perlu ke nak amalkan dengan kisos ni? Tak mau ke tengok maslahat, kepentingan orang ramai dan sebagainya? Ha, nampak? Ataupun itu merdeka dengan mereka. Ni dia bunuh seorang hamba. Bukan hamba yang kuat boleh buat kerja, nilai dia macam $1,000,000 punya nilai. Hamba dah tu keriput. Jual kat pasar pun tak laku. Berapa dirham aja kalau. Ha. Yang bunuh dia pula seorang bangsawan. Menteri misalnya. Takkan menteri kegang bunuh kerana dia bunuh hamba yang tak ada nilai. Tak nilainya sedikit. Jadi kita tinggalkanlah hukum ni, kata mereka. Kita balik kepada maslahat. Jangan dibunuh aja orang ni, tapi apa, bayar pampasan dia sudah. Bayar pampasan aja. Sudah. Jawabnya apa? Tidak. Di sini letaknya apa tu istislam ataupun mabda konsep penyerahan terhadap apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hal seperti ini tak ada ijtihad, dituliskan, diwajibkan. Itulah tafsir dia, diwajibkan. Jadi bila ada nas diwajibkan begini begini begini, dah tak boleh kita apa ijtihad lagi. Mungkin kalau begini boleh, kalau begitu boleh, dah tak boleh lagi. Pendapat-pendapat semua kita tinggalkan ke mana? Ke bulan, ke planet Mars. Tinggalkan maknanya jauh-jauh. Ambil saja ayat Al-Quran ini. Kemudian wal unsa bil unsa, dan seorang wanita juga dibunuh kerana membunuh seorang wanita. Sama lah pembahasannya. Tapi kalau wanita bunuh lelaki, tak kena bunuh ke? Atau lelaki bunuh wanita, tak kena bunuh? Takkan Allah SWT sebutkan macam gini, yang ini yang merdeka-merdeka hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan, lepas tu sebenarnya semua kena kisos. Apa faedah ni? Ha, jadi itu satu syubhat. Dan telah kita terangkan faedahnya ada, cuma mungkin awak yang tak tahu. Pemahaman awak begitu. Melainkan awak rasa awak punya pemahaman tu hebat. Kalau awak tak faham, maknanya tak betul lah tu. Ha, itu lain cerita. Itu sebabnya bila kita tak faham sesuatu ayat Al-Quran, kita tidak berapa faham satu hadis Nabi SAW, kita kena ittiham. Maknanya kita kena tuduh bahawa akal kita ni lemah, akal kita ni tak berapa sampai. Mungkin dalam kata-kata lain, iyalah, tapi dalam hal ini tidak. Lalu apa kita buat? Kita serahkan ilmunya kepada Allah SWT dan Rasulnya dan pada ahli ilmu. Serahkan kepada ulama. Dia faham, diorang faham. Ataupun tak jumpa juga, kita serahkan je pada Allah SWT. Yang penting kita serahkan hukumnya pada Allah SWT. Dan sebenarnya, apa faedah disebutkan hurru bil hurri, hamba dengan hamba, mereka-mereka, wanita dengan wanita, daripada sudut apa? Dari sudut taksim, daripada sudut pendetailan sikit tentang apa? Tentang jenis-jenis pembunuhan. Bukan tentang kisosnya. Dan juga untuk menunjukkan tentang apa? Tentang kita katakan mura'at ataupun meraihkan at-tamatsul, iaitu persamaan dalam pembunuhan. Bukannya untuk meniadakan hukum qisas itu dalam jenis-jenis ini. Tidak. Jadi setakat kita katakan Allah SWT nak jelaskan lagi, nak elaborate lagi tentang jenis-jenis pembunuhan. Semua jenis pembunuhan sebenarnya ada qisas. Bukan sebaliknya tau. Semua jenis pembunuhan ada qisas. Merdeka pun kena qisas, hamba pun kena qisas, wanita pun kena qisas. Bukan nak nyadakan ataupun mengkhususkan kisah itu. Cuma dia tak sebutkan semua detailnya lah. Hurru bil hurri, abdu bil hurri, tak disebutkan terbalik-terbaliknya lah. Kalau hamba secara detail sangat, tidak. Allah ma'alam. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan untuknya daripada saudaranya, daripada akhinya. Maknanya dia dah bunuh orang ini, dan orang ini mempunyai wali. Yang terbunuh ni ada walinya lah. Bapaknya ke, anaknya ke, atau warisnya. Wali tu maknanya apa? Maknanya orang yang mewarisinya. Jadi Allah SWT menerangkan kalau dia telah dimaafkan oleh akhinya, maknanya wali yang terbunuh, anak dia awak bunuh, bapa dia maafkan awak. Dan Allah SWT namakan orang tersebut sebagai apa? Ahli, saudara. Sebab ni nak ada kena-mengena dengan konteks apa ni, berbaik-baiklah ataupun sulh berdamai. Sebab biasanya kalau anak kena bunuh, bapa habis, bapa tembak 10 kali kan. Pasal kalau kat sekolah, anak kena cubit, dan kena cubit, kena marah, sindir sikit, habis. Bapak balik, apa, balik gelap bapak, bapak datang sekolah, habis dia cari guru tu. Ha, hancur kena. Bapak gangster tu. Anak saya, bapak marah. Kalau anak orang lain, tak apa. Di zaman kita, pening kepala kat sekolah, nak disiplinkan budak. Ingat budak dia, anak dia baik nak tu. Kalau anak kena bunuh, apa perasaan bapaknya? Tentulah marah. Okay? Tak boleh tengok orang yang membunuh tu. Tetapi kalau bapaknya berhasrat nak memaafkan pembunuh anaknya. Ini contoh lah, bapak dengan anak. Eh? Jadi dinamakan bapak tu sebagai akhi, saudara. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka hendaklah mengikutnya dengan ma'ruf, dengan baik. Maknanya ikut apa? Ikut kemaafan itu dengan kebaikan. Kita ikuti kemaafan itu dengan kebaikan. Orang dah maafkan kita, kita terima, kita terima kemaafan itu dengan baik. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan kita sepatutnya mengikut kebaikan itu dengan ataupun kemaafan itu dengan kebaikan. Bahkan kita apa? Kita wajib mengikuti kemaafan tu dengan kebaikan. Sebab orang tu telah buat baik kepada kita, dia tak balas balik, dah bagus. Ini dia maafkan secara percuma. Zahirnya ufiyah ataupun afun ini secara percuma. Tapi sebenarnya kemaafan ini ada dua macam. Satu, kemaafan mutlak. Dia maafkan tanpa minta apa-apa pampasan. Sudahlah, pergilah, sudahlah. Dah bunuh-bunuh sudah, dah hilang apa ni, nyawa ni bukannya boleh dapat balik kan. Kalau aku bunuh kau, sudah. Okay, kata macam itu, okeylah. Aku maafkan kau. Alright. Jadi, tak payah bayar apa-apa. Tapi, lagi satu kemaafan adalah, aku maafkan kau kalau kau bayar pampasannya $100,000. Misalnya gitulah. Okey. Itu pun maaf juga. Jadi ada dua macam kat sini. Jadi maaf dengan diat, bayar diat. Tapi tak ada maaf yang ketiga. Ada satu maaf ketiga pada, aku maafkan kau tapi aku tumbuk engkau lah sikit, eh? Aku belasah engkau sikit. Tapi aku maafkan kau. Kau bayar $100,000, aku belasah engkau juga. Belasah dulu tu, aku maafkan kau, minta duit sekali, baru puas hati. Ada tak macam itu? Tak ada. Kemaafan cuma ada dua. Maafkan mutlak, tak ada lagi balas-balas lagi fizikal, ataupun maaf minta apa? Minta duit pampasan. Jadi kalau begitu, adalah satu perkara yang baik dan kita ikuti kemaafan tersebut. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan orang yang diminta bayar pampasan, hendaklah dia ada'un, hendaklah dia membayar, menunaikan, melunaskan pembayaran diat itu dengan ihsan, dengan kebaikan. Sebab dia dah buat salah, orang dah maafkan tapi minta pampasan, maka dia bayar pampasan itu dengan baik. Antaranya dia bayar full, jangan bayar separuh, tawa-tawa menawar lagi tak ada. Dan juga kita bayar, jangan lewat-lewatkan pembayarannya. Dan akhirnya siapa yang kena bayar ni? Yang membunuh. Dia kena keluar, dia kocik dia sendiri. Kalau dia ada. Kalau dia tak ada, siapa bayar? Kerajaan bayar. Ya, yeah. Kerajaan tak buat sana, tak ada bayar tak? Dia tak cukup duit, hutang lah. Selagi orang itu tuntut, awak kena bayar. Tak pandai buat pinjam daripada mana ke, awak bayar. Sebab itu kita ada apa, membayar apa ni, zakat fil gharimin. Itu orang-orang berhutang kan, taruhnya berhutang dah buat salah, bunuh orang, kena bayar pampasan, kita tolong dia bayar. Boleh keluarkan daripada wang, wang zakat. Tapi kalau yang, kalau dia bukan membunuh dengan sengaja, dia membunuh tersilap, bawa kereta dia terbunuh orang, ketika itu bukan dia yang kena bayar. Tidak dituntut daripada dia, pembunuh itu yang membayar. Dituntut daripada siapa? Akilah dia. Akilah itu adalah kabilah dia lah, kaum kerabat dia, pakcik, makcik dia, apa semua yang kena bayar. Dia tak payah bayar. Nampak? Lain eh, hukum dia. Kenapa macam itu, kenapa macam ini, itu akan dijelaskan lah dengan surah Nisa ataupun sebagainya. Sebenarnya bab ini adalah bab yang khusus, bab kisos. Jadi yang penting adalah orang ini kena bayar daripada duitnya sendiri. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itu zahirnya dia sendiri yang kena bayar. Dan kenapa ihsan, iaitu kebaikan? Sebab untuk menutup isa'ahnya, iaitu kesalahannya membunuh orang lain dengan sengaja. Kemudian Allah SWT berfirman, dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Demikian itu adalah keringanan daripada Rabb kamu dan rahmat, yakni dan juga rahmat daripada Rabb kamu. Apa dia? Dimaafkan ataupun dibayar pampasan sahaja. Maknanya tidak dikisos. Itu adalah keringanan daripada Allah SWT. Dan ulama mengatakan kalau ada sebut keringanan, maknanya dia ada asal sebelum keringanan itu yang lebih lebih berat. Rukhsah, keringanan, mesti ada asal dia yang berat. Maka terdapat satu riwayat yang sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, terdapat dalam kitabnya juga dalam Sahih Al-Bukhari. Ibn Abbas berkata, dalam syariat Bani Israel, mereka bila membunuh orang yang sengaja, mereka tidak ada lain alternatif melainkan apa? Kisos sahaja. Mesti bunuh, tak ada terima kemaafan. Tapi kalau bapa dia maafkan pun, dia tetap kena bunuh balik, kena kena balas pun. Berat kan? Jadi dalam hal ini Allah, dalam syariat Islam, Islam memberikan atau memberikan keringanan bahawa kalau dimaafkan tidak payah dibalas bunuh, tidak perlu di, tidak perlu dikisos. Dan itu keringanan daripada Tuhan kamu yang menciptakan kamu, dan juga satu rahmat daripada Tuhan kamu. Menunjukkan bahawa Allah SWT ada rahmat. Dan antara kesan rahmat ini adalah mengangkat, mengurangkan apa? Beban dalam syariat hukum kamu. Jadi sekarang, apa hukum orang yang membunuh orang lain dengan sengaja? Apa hukum orang yang membunuh orang lain dengan sengaja? Hukumnya adalah apa? Al-qisas, melainkan apa? Jika ada kemaafan. Dan kemaafan ada dua macam. Satu maaf secara percuma, satu maaf dan kena bayar pampasan. Boleh ya? Kita belum terangkan. Saya tak tahu nak terangkan ke tidak lah. Kalau tanya nanti boleh lah. Apa definisi membunuh dengan sengaja? Okay. Dan tadi membunuh siapa juga status orangnya? Merdeka ke, hamba ke, wanita ke? Kalau dia bunuh budak macam mana? Okay, masukkan budak tu dalam apa? Dalam baldi penuh dengan air, letakkan kat dalam situ. Lepas tu dia campak dalam longkang. Dia kena bunuh tak? Dia bukan bunuh orang yang dah balik. Dia cuma bunuh apa? Budak. Macam mana awak boleh kiaskan budak kecil dengan orang dewasa? Ha? Nyawa. Life eh? Boleh tak macam tu? Ada perbezaan tak? Kalau ada bunuh orang gila, kalau ada bunuh orang buta, orang kodong tangan, dan satu lagi masalah yang hebat, kalau dia bunuh orang bukan Islam, dia kena bunuh tak? Yang membunuh tu orang Islam, dia bunuh orang kafir. Itu semua pembahasan. Baik, kita ambil satu-satu dululah. Ataupun kita teruskan sikit lagi ayat ni, lepas tu kita pergi kepada bab fiqah ni. Faham makna i'tadal. Jadi ni semua keringanan. Jadi kita kisos ni tak semestinya kisos. Sebenarnya ada keadaan yang kita tak perlu kisos, tak perlu balas bunuh jika dimaafkan oleh walinya. Faman i'tada ba'da zalika, barang siapa yang melampaui batas setelah demikian itu, falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Jadi apa maknanya dia melampaui batas selepas itu? Nak tahu juga apa makna melampaui batas. Buat lagi. Wah, dah bunuh orang, lepas tu dah dimaafkan, buat lagi. Maka dia dapat azab yang pedih. Kalau dia buat lagi, dia kena lagi lah. Dia kena lagi. Maksudnya dia kena kisos lagi atau sebagainya. Proses dia balik semula. Tapi zahirnya bukan macam itu. Famanik tak ada. Maknanya melalui batas. Batas apa? Batas yang mana? Yang membunuh ke ataupun yang ayat sebelum itu? Ayat sebelum tu kata apa? Hendaklah siapa yang memaafkannya atau dapat kemaafan daripada saudaranya, dia nak ikut kemaafan tersebut dengan baik dan dia bayar dengan baik. Maknanya melampaui batas maknanya ada dua kemungkinan. Satu daripada sudut orang yang iaitu wali, wali orang yang terbunuh. Dia dah ambil harta pampasan, masih marah lagi. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Dia tak bunuh orang yang bunuh tu, dia bunuh anak orang tu pula. Ini melampaui batas lah. Atau dia bunuh orang yang bunuh tu juga, walaupun dah dia dah maafkan, dia bunuh balik. Ini ada ada permasalahan ni. Kalau dia dah maaf, dia dah maafkan, dia bunuh balik orang tersebut, adakah dia otomatik kena bunuh ataupun go back macam dia mula-mula berbunuh, mula-mula bunuh orang, start daripada daripada zero balik? Ada khilaf. Ada kata otomatik kena bunuh. Falahu azabun alim, maka baginya azab pedih, maknanya dia kena bunuh terus. Mana boleh dah, dah maafkan lepas tu bunuh balik ni? Ini adalah i'tidal, melampaui batas. Namun ada ulama mengatakan yang baik dalam hal ini kita serahkan kepada hakim. Hakim yang akan tengok ni apa apa apa yang paling bagus dalam hal ini. Kita bunuh terus ataupun kita balik semula daripada daripada awal. Jadi pada tiga pendapat lah. Satu bunuh terus, satu dia adalah orang baru membunuh, adalah satu lagi adalah kita serahkan kepada hakim apa nak buat dengan dia. Okay. Sebab ni kes yang special. Yang penting ini antara situasi faman i'tada ba'da zalika, siapa yang melampaui batas lepas itu. Jadi ni relatif kepada orang, yakni wali orang yang terbunuh. Dan melampaui batas juga daripada sudut orang yang membunuh, dia dah disuruh apa? Dah disuruh bayar, dia tak nak bayar, dia elak-elak atau dia lambat-lambatkan dan sebagainya. Jadi yang macam gini melampaui batas. Jadi orang-orang ini berhak menerima azab yang pedih. Adakah dia dibunuh kalau dia tak nak bayar? Tak eh? Tak. Tapi diserahkan urusannya kepada kepada hakim. Kemudian dalam kemudian Allah SWT berfirman, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kamu di dalam al-qisas ini adalah kehidupan. Maksudnya bagi kamu kehidupan dalam dalam qisas, dalam syariat qisas. Sedangkan qisas maknanya apa? Balas balik, bunuh balik. Macam mana boleh ada kehidupan? Jadi kalau orang yang tak tahu, tak tahu. Tetapi mestilah dia apa? Dia tuduh bahawa dia punya pemahaman tak sampai. Jadi kalau dia serahkan kepada orang yang tahu, insyaAllah dia boleh. Dia boleh tahu, dia belajar. Tapi kalau orang yang tahu, dia akan tahu kenapa kisah itu, dalam kisah itu ada ke kehidupan. Ya Allah SWT terangkan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yang dapat berfikir dengan tajam, dia akan tahu bahawa dalam syariat kisah itu ada kehidupan. Sebab daripada dua sudut. Satu lah daripada sudut apa? Sebelum membunuh dan selepas membunuh. Kisos ini kesan dia daripada dua dua segi atau dua sudut. Satu dari sebelum membunuh, orang yang nak membunuh, kalau ada syariat kisah, maknanya dia tahu kalau dia bunuh, dia boleh kena bunuh balik. Biasanya kena bunuh balik lah. Kemaafan ni nak dapat ni bukan senang. Susah sekali. Jarang orang nak maafkan. Baik. Adakah dia akan terus juga ikut kemarahannya ke apa ke nak bunuh orang? Adakah dia nak teruskan ikut hawa nafsunya ke nak bunuh orang? Kerana duit sikit dia aku bunuh orang ni. Kalau aku kena tangkap, mesti aku kena bunuh balik. Bukan kena jail. Kalau kena jail, keluar dari jail, kena bunuh balik dengan orang lain lah. Kan saya kita dengar eh. Kalau kena jail, orang ni keluar dibunuh lagi misalnya. Jadi sebab itu bila dia tahu bahawa dia akan mati dan orang paling sayang dirinya sendiri, iaitu nyawa dia sendiri, maka tentu dia akan fikir banyak kali, bahkan dia akan berhenti daripada membunuh, tak jadi membunuh. Jadi ada kehidupan ke tidak? Ada kehidupan, orang tu tak dibunuh. Satu segi lagi atau satu sudut lagi selepas membunuh. Kalau tak ada kisos, bapak marah je, macam tadi lah, bapak bunuh dia. Bahkan balas lagi, bapak bunuh dia dengan anak dia ke family, semua dia bunuh kan. Satu family dah masuk rumah, dia tembak semuanya. Kau bunuh anak aku, semua kena. Kau punya family pun tak guna ni. Marah? Eh apa? Family dia pula yang terlepas satu orang, akad balik, bunuh balik family dia. Dia tu pula bunuh balik, dia tu pula join forces dengan yang itu. Dia tu join forces, sama lama perang lah. Macam kita lihat. Lagi-lagi kalau yang dibunuh apa? Ah, orang-orang yang besar, banyak pengaruh. Yang dibunuh pula general ke apa? Eh, ada orang-orang army, soldier dia semua bunuh balik. Kabilah ni orang kampung Yunus, bunuh orang kat kampung mana? Siglap. Gaduh. Sebab yang dekat-dekat Yunus, tak lebar apa semuanya, gaduh dengan yang Siglap, yang pelik mana-mana semuanya. Berterusan. Itu yang berlaku di pada zaman jahiliyah. Tak ada hukum kisos, maka tidak ada kehidupan. Sebab apa? Akan terus kematian, bahkan mungkin lagi banyak. Kemudian lagi satu, ada kemungkinan kisos tu maknanya apa? Kalau kita lihat, baru saya teringat kenapa Allah SWT sebutkan hamba dengan hamba. Yang ni orang yang membunuh hamba, orang yang membunuh orang mereka dengan mereka, maknanya orang mereka tu kena bunuh kan, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Sebab zaman jahiliyah, kalau yang terbunuh tu adalah seorang hamba, dia nak balas, dia nak kisos, mesti nak merdeka punya. Dia tak terima apa? Hamba juga. Pada dia apa? Aku punya nyawa ni, hamba ni besar harga dia. Aku tak puas hati kalau kau balas dengan hamba, dengan seorang hamba. Dia nak minta yang apa? Yang besar. Kalau yang terbunuh adalah wanita, dia nak bunuh lelaki, dia nak balas dengan lelaki. Sombong lah. Ataupun apa? Bungkak dan angkuh dan anyanyi. Biasa kan yang itu. Aksiden memang kecil sikit je, tapi minta macam-macam. Aku tak semua, cat semua sekali spray. Tak kena kecil je. Pasal kau dah salah, aku entam betul-betul. Balas balik betul-betul. Ini bukan balas ikut apa? Persamaan. Musawah. Tak masuk tak? Ini penganiayaan. Jadi bila ada kisos tak kata macam itu. Siapa yang membunuh yang kena? Yang kena bunuh. Bukan orang baik. Bukan maknanya boleh satu kena bunuh, kita ambil dua orang kena bunuh. Dua ni ikut satu kita punya. Sebab kita punya ni hebat. Dia imam masjidnya pasal, awak bunuh dia, awak ke. Kita bunuh dua orang daripada kau. Tak boleh. Jadi bila ada kisah, sebab tu disebutkan detail-detail ni, supaya kita jangan melampau dalam apa? Dalam bab kisos. Jadi tentulah dalam kisos ini selepas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Macam mana kamu nak dapatkan ketakwaan? Bila kamu laksanakan kisos. Jadi apa hukum melaksanakan kisos? Ketakwaan. Tak laksanakan kisos, tidak bertakwa ataupun kurang bertakwa. Takwa juga ada kena mengenai dengan iman. Siapa yang tak melaksanakan kisos, sebahagian daripada kesempurnaan iman. Tidak melaksanakan kisos tapi buat cara koboi dan sebagainya adalah perkara yang merosakkan keimanan. Baik. Jadi tadi kita ada beberapa permasalahan tentang fiqah, tentang jenis orang yang dibunuh dan sebagainya. Satu adalah kita dah katakan secara umum, siapa yang membunuh dia kena bunuh, tak kira siapa yang terbunuh, lelaki merdeka ke, hamba ke, wanita. Nanti dah katakan, tadi kita sebutkan tentang budak kecil. Apa hukum membunuh budak kecil? Kena kisos atau tak kena kisos? Kena. Sebab ni bukan kena dengan taklif. Taklif maknanya bukan kena dengan mukallaf ke tak mukallaf. Tapi ada kena mengena dengan apa ni semua? Nyawa manusia. Bukan nyawa je, nyawa manusia. Kalau awak bunuh binatang orang, ayam orang apa semuanya, awak tak kena kisos lah. Awak sembelih ayam orang, awak kena sembelih. Tak bahaya tu . Banyak-banyak ayam awak kena sembelih balik tu ada. Tapi tuan dia tak kena sembelih. Tapi ini nyawa manusia. Awak bunuh anak orang, anak orang tengah jalan, awak bunuh. Jadi awak kisos. Kalau bunuh dengan sengaja. Tapi bukan anak awak yang kena bunuh. Sebab anak awak tak berdosa. Bukan anak dengan anak tak yang membunuh, yang kena. Dalil dia ada apa? Dalil dia ni semua berkenaan dengan apa? Kisos dan kisos dengan nyawa. Kedua, kalau yang membunuh tu budak kecil, dia bunuh orang dewasa. Dari satu budak kecil, dia bunuh budak kecil balik. Sekarang budak-budak pun pegang pistol. Dulu pegang pistol lain. Dia dapat pegang pistol bapak dia, dia tembak kawan dia tak puas hati, bergaduh ke apa, main bola slap ke apa sah. Dia bunuh. Budak tu kena bunuh balik tak? Kisos. Budak tu kena bunuh. Awak angguk, dia juga awak ni. Budak maknanya belum balik lah. Tapi dah tahu, lagi sikit lah. Lagi satu hari agaknya balik. 14 tahun, tiga suku ke apa. Kalau tak pernah mimpi misalnya, kita bunuh dia tak? Tak dibunuh sebab belum balik. Kenapa? Sebab belum balik itu adalah syarat apa tu? Syarat dihukum dan dapat pahala dan dihukum. Rufi'al qalamu an salas. An-na'im hatta yastaiqiz. An-sabi hatta yahtalim. Wa'an majnunin hatta yufir. Lebih kurang gitu. Saya pun terlupa dia punya tu. Yang penting maknanya, diangkatnya pena ni, yakni tanggungjawab atau pertanggungjawaban sama ada pahala ataupun perintah ataupun larangan, daripada tiga orang. Orang yang tidur sampai dia sadar. Lepas tu kalau orang yang tidur ni, dia buat baik, tak tahu macam mana dia buat baik, dia bangun, dia kasi orang makan ke sedekah, dia ambil duit dia kasi orang mimpi ke atau apalah. Atau diriwayatkan hadis lah misalnya, macam yang kita tahu ni, semua tak pakai, tak dapat pahala apa-apa. Atau tengah tidur dia baca la ilaha illallah, tengah tidur, dapat pahala. Tak tahu dia mimpi dia nampak jin ke apa, tak tahu. Baca ayat kursi ke apa, tak dapat apa-apa lah. Begitu juga kalau dia buat salah ketika dia tidur, dia tendang orang ketika dia tidur, dia gini ke, kena muka orang sampai bengkak, ataupun sampai terbunuh orang sekali. Dia tidur ke atas, jatuh dengan orang, empat orang mati. Dia tidak apa ni? Tidak dihukum sebab dia sedang tidur. Diangkatkan pena daripada. Dan begitu juga seorang budak kecil, sobi, sampailah dia mimpi. Maksudnya sampai dia balik. Dengan mimpi ataupun dengan lain cara. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang gila. Kita tak hukum dia kalau dia bunuh orang. Tapi bukan semua orang yang mengamuk tu gila. Gila atau tidak perlu di tetapkan oleh pakarnya. Sebab tu pakar apa ni, mental ni penting dalam hal ini. Sebab banyak orang dah bunuh, dah rupak, dah apa sebenarnya. Aku gila dah, sudah selamat. Lepas tu duduk kat mental kita tak apa, daripada kena hukum kan. Lepas tu kena hati-hati. Bukan semua orang tu gila betul. Kemudian samalah, sama ada budak itu membunuh orang dewasa ataupun budak itu membunuh budak lain, dia tidak dikisos. Satu permasalahan lagi yang tidak kurang penting adalah seorang Muslim ataupun seorang Muslim membunuh seorang kafir. Maksud orang kafir di sini bukan orang yang diperangi ya, yang boleh kita bunuh, tapi orang yang ada janji dengan kita, duduk sama-sama dengan kita, ikut perundangan kita. Sekali kita bunuh dia, boleh tak kita bunuh orang kafir? Orang ahli zimmi? Tak boleh. Haram, berdosa. Kalau kita bunuh kena taubat. Tapi masalahnya bukan masalah tu. Masalahnya adalah apakah kita diiktisas? Kita dibunuh kerana membunuh orang kafir. Ikut ayat Quran, kena tak kena? Kena, semua sama. Apa dia nak cakap? Nyawa manusia. Kalau itulah ilahnya, nyawa manusia, nyawa orang kafir, nyawa manusia, kita kena bunuh. Kalau tak ada dalil, memang itulah hukum. Sebab itu ada ulama yang tak jumpa dalil lain, mereka mengatakan seorang Muslim membunuh orang kafir tetap kena bunuh. Dikiaskan kalau seorang Muslim curi harta benda orang kafir, ahli zimmah ni, dia kena potong tangan. Jadi kalau harta kena, nyawa lagi teruk, lagi kena kena hukum. Bagus tak jawapan tu? Hujan? Bagus. Bagus. Tepat dengan syariat lah. Adil lah, adil. Tetapi pendapat kedua mengatakan seorang Muslim kalau bunuh orang kafir zimmah dengan sengaja, dia tidak dibunuh, kisos, tidak dibalas kisos. Walaupun apa awak cakap umum semua, sebab kita ada dalil yang khusus daripada Nabi SAW, la yuqtalul muslimu bil kafir. Seorang Muslim tidak dibunuh jika dia membunuh seorang kafir. Dan saya tak cakap kenapa, pandai-pandai awak lah cari kenapa dia. Yang penting bila nak cari kenapa dia, bukan kerana nak tolak dia, tapi nak terima dia, cari hikmah dia. Kenapa Nabi SAW bezakan antara orang Muslim dengan orang kafir? Kalau bunuh orang Muslim, kita kena kisah. Bunuh orang kafir, tak kena kisah. Lelaki ke, perempuan ke, hamba ke, semua, semua tak kena kisah. Dia tentu sekali lah, tidak lain tidak bukan, zahirnya apa? Muslim, kafir, apa yang kena-kena kat situ? Agama. Ada beza tak Islam dengan kafir? Beza lah. Kalau Islam tu tinggi, kafir tu hina. Mungkin itulah sebabnya seorang Muslim kalau bunuh kafir, tak boleh bunuh orang Islam, tak sama status tu. Yang lain tu okey, tapi yang ini tak sama. Sebelum tu hadis tu hadis yang sah? Hadis yang sah. Tidak syak ni. Orang kafir bunuh orang Islam, apa hukum dia? Kalau Islam bunuh Islam kena kisos, kafir bunuh Islam tak kena kisos. Mimbabi Allah lah. Lebih-lebih patut lagi dia kena bunuh. Orang Islam yang nyawa dia patutnya haram, melainkan hak-haknya tu kan, dia bunuh orang lain, tetap kena bunuh. Sekarang orang kafir bunuh orang Islam, lagi lah dia kena. Sekarang cerita dia orang Islam bunuh orang kafir. Jadi kita tak bunuh dia. Tapi orang tak faham. Ada orang ingat kata bila orang Islam ni tak dibunuh, kau bunuh orang kafir, okey tak apa, relax, steady man. Kau tak apa-apa, tak nak bunuh yang takut. Lepas tu besok dia bunuh lagi. Apa ni, Islam ni betul ni, Islam jahat. Dia tak tahu kalau dia tak kena bunuh, tak bermakna dia bebas gitu je. Dia kena bayar, kena bayar. Dia bayar dia. Dan ini semua cerita apa? Cerita bila tak ada kemaafan dan sebagainya. Kalau kemaafan, kalau ada kemaafan, balik semula pada asal tu lah. Kita cerita kan, kalau dia maafkan, dia tak ada masalah. Dia semua bayar dia, bayar dia. Tapi untuk orang kafir ini, satu benda yang tak boleh adalah apa? Kisar. Adapun maaf, bayar dia, itu semuanya ada. Dia tak, tak, bukan dia bebas. Boleh? Jadi kita ada dalil yang khusus dan telah kita terangkan banyak kali, la ijtihada fi muqabalatin nas ataupun la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad lagi yang bercanggahan dengan nas, ataupun tidak ada ijtihad jika ada nas. Maksudnya sama. Nas tu maknanya apa? Dalil khusus jelaskan. Jadi tak boleh ijtihad lagi, kita tinggalkan, campakkan pendapat-pendapat kita kat planet nas. Jadi walaupun kita hormati pendapat orang yang lahir dalam hal ini, siapa mereka? Iaitu mazhab Abu Hanifah, tak silap saya. Dia mengatakan dibunuh juga orang Islam kalau ada orang kafir balik dengan hujah-hujah tadi, tapi kita terpaksa tolak. Dan ini adalah pendapat yang amat mungkar, bukan kerana orangnya tau, tapi kerana apa? Dia menyalahi nas. Kita tak boleh terima, kita tak boleh maafkan. Tu untuk imam tu tentara dengan Allah SWT. Lepas tu ada orang kat Singapura pula datang pula, kita nak pakai mazhab Hanafi lah. Macam kita wuduk, kita pakai mazhab Hanafi. Allah SWT sekarang pakai mazhab Hanafi. Jadi ya, tak payah apa ni. Tak, kalau bersentuh lelaki perempuan tak payah apa. Tak batal wuduk yang waktu ihram. Jadi kita pun nak pakai mazhab Hanafi dalam hal Islam bunuh kafir. Sebab apa? Sebab ini mencantikkan lagi nama Islam di mata mata global, mata dunia. Lagi-lagi zaman kita ni, Islam, orang-orang Islam dituduh sebagai itu dan ini kan, barbarik dan sebagainya. Ini pula kita mengamalkan kisos macam gini, kita bezakan antara Islam dan kafir ni, jangan kita diskriminasi. Jadi kita jangan pakai pendapat jumhur, kita pakai pendapat dia. Lagipun khilaf ke? Khilaf. Masalah ni khilaf. Ketahuilah kalau ada orang datang bawa pendapat ini, zaman kita ni atau akan datang, semuanya kita mesti tentang habis-habisan. Kita tak peduli dia siapa. Sebab dah tak ada hujah lagi. Kalau dia tahu hadis tu sahih untuk dia ijtihad lagi, tak boleh kacau lagi. Dah tak boleh kacau lagi. Dah tak boleh kacau bab ni. Tak boleh tambah-tambah lagi. Sebab dah ada nas. Nabi SAW dah cakap awak nak salah, nak berlawanan dengan dia lagi. Ni maknanya ada, ini menunjukkan kerosakan dalam keimanan. Tapi kalau hujah dia macam gitu pula, kerana Islam nak tentang apa ni, nak selamatkan nama Islam, lagi teruk sebenarnya. Menunjukkan dia jahil tentang apa yang bagus untuk Islam, apa yang tak bagus untuk Islam. Apa yang bagus untuk Islam? Beramal dengan syariat Islam. Itu yang akan mengangkat nama Islam. Bukan kita apa? Ikut awal kita, nak suruh kita ikut orang apa suka. Konon-konon kita boleh apa? Naikkan dan cantikkan nama Islam. Tidak. Nak naikkan nama Islam adalah kita amalkan Islam. Soalan lima waktu, kat tempat kerja ke, kat sekolah ke, kat mana-mana, pakai tudung, kat mana juga, itu akan naikkan nama Islam. Percaya. Bukannya oh suka-suka je. Di sekolah tak pakai, keluar sekolah pakai. Kat tempat kerja tak boleh solat, tak payah, tak apa. Tak solat, solat mana, tak payah, tak apa. Di tempat lain kita solat. Macam itu pula tukar-tukar. Sekejap gitu, sekejap gitu. Ini dah nama Islam artis lah ni. Bila tengah konsert, buka. Bila kat tempat umrah, pakai. Haa, ni dah cerita lah. Apa ni sekejap gitu, sekejap gini. Ni akan cantikkan Islam ke apa? Oh, Islam ni fleksibel ataupun burukkan Islam sebenarnya. Burukkan Islam, tak konsisten. Jadi seorang yang belajar ataupun ahli agama tak sepatutnya apa ni, pendapat seperti inilah. Ini kerana dalilnya terlampau jelas. Ada apa lagi yang kita ketinggalan? Tak tahulah, mungkin ada ke tidak. Kita ambil soalan-soalan. Nah. Yes. Abortion. Satu lagi perkara, bukan pasal abortion, tapi ada satu nas lah, satu dalil hadis, bahawa ada dua perempuan bergaduh. Bertekak-bertekak, biasalah. Dia sampai apa ni? Sampai jalan tangan, kata orang. Tapi zaman dulu batu banyak. Nasib baik kita pergi tempat tak banyak batu. Dia dah marah, dia ambil batu, dia campak ke kawan dia satu. Kebetulan kawan dia tu apa pula? Wanita yang sedang hamil. Jadi meninggal dunia apa? Anak dalam perut dulu. Benda ni dia bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kena kisos. Tapi kisos dia apa? Dia kena bayar apa tu, ghurratu abdin aw amah. Maknanya kena bayar, kena bebaskan atau kena bayar kimah ataupun harga anak hamba ataupun anak anak hamba lelaki atau anak hamba perempuan. Bukan anak dia, maknanya apa? Kalau dewasa harga macam ni RM100,000, kalau anak half misalnya, dia kena keluar RM50,000. Ataupun dia bebaskan apa? Anak hamba ataupun anak anak anak hamba lelaki atau anak hamba perempuan. Jadi apa hadis ni, hadis sahih. Jadi tunjukkan apa? Hukum membunuh walaupun kat dalam janin, nyawa juga kan, tetap kena kisah, tapi tak sampai kena bunuh lah. Jadi dia kena bayar di dia, dan dia telah kita tetapkan macam ni. Dan ini antara perkara syariat ta'abudi yang kita tak tahu kenapa begitu, kenapa begini. Yang penting daripada sebab hikmahnya betul, dia membunuh nyawa yang tidak halal dibunuh, maka dia kena bayar hukuman seperti itu untuk menghapuskan dosa. Jadi sekarang tentang abortion. Abortion rela secara sukarela ataupun abortion terpaksa. Jadi kalau abortion tu untuk menyelamatkan nyawa mak dia misalnya kerana takut itu takut gini, maka itu tidak salah. Tetapi kalaulah abortion itu, keguguran itu kerana tak suka dengan anak tersebut, ataupun doktor kata dah scan anak ni cacat dan sebagainya, maknya AIDS, anaknya mesti AIDS punya, jadi gugurkan sudah, ataupun ni anak luar nikah, boleh tak dia gugurkan? Bukan kerana sebab-sebab mudarat dan sebagainya. Katanya, jawabnya tak boleh, haram dan berdosa. Kalau dia buat juga, kalau mak dia yang buat, itu satu hal, eh? Tapi kalau orang lain yang buat, orang lain yang gugurkan, maka orang itu akan dihukumkan sebagaimana kita katakan tadi, kena bayar pampasan apa tu, budak ataupun anak kecil daripada hamba. Adapun kalau mak bunuh anak, ini hukum lain. Bapa bunuh anak, itu hukum lain. Walaupun dalam ayat ini kisah berlaku pada semua orang, ketahuilah kalau bapa bunuh anak, mak bunuh anak, tidak ada kisah. Tak boleh kita bunuh bapa tu, kita tak boleh bunuh mak. Walaupun anak dia masuk ke dalam bilik, dia buka gas, dia keluar, kita tak boleh bunuh mak. Kenapa? Sebab hadis. Sekali lagi, sebab hadis. Quran tak sebutkan, tapi hadis ada. Apa dia kata tu? Lebih kurang maksud dia gitulah. Tidak dibunuh bapa kerana membunuh anaknya. Lebih kurang macam itu. Jadi ahli waris juga dikiaskan dengan yang serupa. Tidak boleh kita bunuh. Berbeza dengan anak bunuh bapa. Sebab apa, kata ulama, bagaimana kita boleh bunuh mak yang membunuh anaknya sedangkan mak tu adalah sebab kehidupan wujudnya anak tersebut. Kita bunuh mak dia pula, apa faedahnya? Mana boleh, dia ada hak terhadap anaknya tersebut. Jadi tak sampai kita kisos, tapi kita kenakan apa, hukuman lain. Euthanasia pula, apa tu? Inject, kasih mati. Cabut life support. Cabut life support dengan inject kasi mati lain. Inject kasi mati bunuh. Sebab dia membunuh dengan alat yang membunuh. Jadi hukumnya adalah jadi kisos, melainkan dia dimaafkan. Boleh? Sama dia diizinkan atau tak diizinkan. Tapi kalau diizinkan, itu cerita lain. Ni ada benda-benda lagi, namanya syubhat. Satu bab lagi satu. Bila yang kita tak laksanakan kisos, sebenarnya babnya masuk dalam bila yang kita tak laksanakan hukum hudud pun. Bila kita tak potong tangan bila orang curi, bila kita tak rejam bila orang buat zina. Ada, ada waktu-waktu dia tak boleh sebab ada syubhat-syubhat tertentu. Jadi dalam hal syubhat seperti ini, kita tak, mungkin kalau dia suruh ke apa ke semuanya kan, dia jahil ke apa semua, itu kita tak kiswaskan lah. Kita hukumkan hukum lain. Ada pun apa tadi, tarik life support itu bukan membunuh. Tarik life support itu bukan membunuh. Terangkan tak cukup masa. Apa lagi? Satu lagi tentang kisah, saya kita dah katakan. Sebenarnya asalnya cara membalas bunuh itu sama dengan cara dia mula-mula bunuh orang tu. Dia kalau bunuh pakai pistol, dia bunuh dengan pistol. Pedang dengan pedang. Yang batu tadi, empat batu-batu. Kalau dia campakkan daripada tingkat atas, okay. Kalau dia celupkan dalam air, dia celupkan dalam air dan apa juga. Dia suruh pakai racun, kena pakai racun dan sebagainya. Tapi, sekarang ulama mengatakan, itu asal hukumnya, tapi kita serahkan cara membunuh, bagi kisah tu pada siapa? Kepada hakim. Sebab ni susah, ni jadi bab dia, kita serahkan pada. Kadang-kadang tu semua susah. kafir, tak nak pukul sampai mati. Nanya pula, dia bunuh macam mana? Dia pukul sampai mati. Dia ambil rotan, dia pukul sampai mati. Takkan kita nak pukul dua rotan sampai mati. Atau begitu yang leceh, kadang-kadang jadi hakim mungkin katakan, okey semua kita pancung je sudah. Kita pancung je sudah. Tak semestinya apa ni, betul-betul sama. Walaupun kalau buat, lagi bagus. Sebab apa lagi? Adil. Ada soalan tu tadi? Ni eh? Oh, ni soalan lain. Assalamualaikum. Bolehkah kita mengetahui perbezaan antara syahwat dan godaan syaitan pada diri kita? Macam mana kita nak tahu? Tak boleh tak kita tahu bahawa ada syahwat dalam diri kita ni, ada syahwat dan ada godaan syaitan. Sebenarnya dua-duanya ada. Jadi kita tahu dua-duanya ada. Cuma ketika tertentu tu, ini syahwat ke ini godaan syaitan? Saya tanya buat apa awak nak tahu? So kalau ni syahwat apa awak? Kalau ni godaan syaitan, lain ke hukum dia? Dua-dua tak boleh ikut kan kalau dia bersalahan dengan syarak. Betul lah? Tak lah. Jadi yang penting kita tengok syariat membezakan. Kita nak ikut syahwat tu, kita nak ikut godaan syaitan tu. Tentu sekali tidak. Sebab benda ni raya, kita tak nampak. Dan kadang dua-dua sekali. Kadang-kadang salah satu daripada. Mungkin. Satu faedah lagi daripada ayat ini, disambung sikit. Apa hukum orang yang membunuh daripada sudut status keimanannya? Membunuh adalah dosa besar. Apakah orang yang membunuh yang melakukan dosa besar ini, dia telah keluar daripada agama Islam? Jawabnya tidak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat ni. Ini untuk orang-orang bertakwa. Dimaafkan. Betul tak? Akhi dimaafkan. Dia mesti bayar apa semuanya. Ini bukan untuk orang yang kalau dah keluar dari Islam, bunuhlah sudah. Siapa bunuh orang, garanti bunuh. Pasal dia apa? Orang kafir. Jadi ini dalil untuk menolak pendapat ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan siapa melakukan dosa besar seperti membunuh orang dengan sengaja, dia telah keluar dari Islam. Dan dia akan kekal nanti neraka selama-lamanya. Ini semua tertolak dengan ayat ini. Ada la'allakum tattaqun dan sebagainya. Jadi ini semua bukan sifat orang-orang yang beriman. Satu lagi, kemaafan tadi. Kita tahu tadi kalau ahli keluarga orang yang terbunuh itu memaafkan daripada dibalas dengan bunuh, maka dia tak dibunuh. Kalau ada yang suruh bunuh, balas bunuh, ada ahli keluarganya kata maafkan. So macam mana? Siapa lagi tua kita ambil? Dia punya apa? Sebahagian kira yang bunuh bapa, anak ada 6 orang. Semua lelaki lah. Ya? Semua satu lagi perempuan pula. Okay. 3 kata bunuh, 3 kata tak bunuh. Apa nak buat? Kisah sahaja bunuh. Kenapa? Tak ada persetujuan. Jadi balik kepada apa? Kisos. Kenapa pula? Kemaafan. Kalau okay, 3-3 susah, kasih senang sikit. 5 kata bunuh, 1 kata jangan bunuh. 5 kata jangan bunuh, 1 kata bunuh. Nak ikut mana satu? Ini dah boleh tajir. Nak ikut banyak ke tidak? Maksud saya gitu lah. Awak kata ikut banyak ke? Kemaafan yang lebih. Jadi jawabnya apa? Kisos tu macam apa? Bunuh kan? Bunuh tu boleh bagi-bagi tak? Tak boleh bagi-bagi. Dia pun ada hak untuk maafkan. Jadi bila ada satu dia, salah satu daripada wali dia, waris dia, yang maafkan, gugurlah kisos. Tak boleh kisos. Walaupun satu. Jadi tak perlu nak pujuk semua orang maafkan. Lawyer dia tinggal apa? Pujuk satu orang je cukup. Dia kata aku maafkan, sudah. Dan apa hikmah daripada pemaafan ni? Banyak. kadang-kadang yang membunuh itu ahli keluarga dia juga, sepupu dia. Kalau betul-betul kena bunuh kan, ahli keluarga kita dah hilang. Satu. Kedua, kadang-kadang yang bunuh tu bukan orang jahat sebenarnya. Dia orang baik, imam masjid. Tapi hari tu entah apa, dia tak boleh tahan, dia maki apa entah. Dia kata baca fatihah dia tak betul, dia marah. Dia ambil tembak, dia betul tembak. Tapi dia baik, dia dah bertawab, menyesal apa semuanya. Dia dah siang malam, apa ni istighfar, raja apa semuanya. Takkan kita nak, bagus kita bunuh dia atau kita maafkan dia. Maafkan dia bagus, kadang-kadang macam tu. Tapi kadang-kadang, bagus kita jangan maafkan. Sebab ni apa? Pembunuh bersiri. Serial killer. Oh, banyak orang dia bunuh, tapi kita nak maafkan. Jadi sepatutnya dalam hal ini jangan dimaafkan. Bahkan kata Syekh Uthaymin rahimahullah, patutnya haram dimaafkan, wajib kita qisas. Kita kena tinggalkan hak kita untuk maafkan. Kerana apa? Kerana maslahat yang ramai. Dan ini menunjukkan bahawa kuatnya kuasa ataupun hak ahli waris. Hakim kata bunuh pun, kita kata jangan bunuh. Hakim sebab okey, tak apa. Korang kata tak bunuh, kita tak bunuh. Sampai macam itu sekali. Presiden suruh bunuh. Presiden kata saya maafkan. Apa dia panggil tu? Pardon. Saya tak mau pardon. Presiden lebih pasalnya anak saya bunuh. Presiden kena ikut kata waris. Saya paling kuat dalam hal ini. Dalam ini ahli waris. After all this, ahli waris punya kemaafan atau tidak tu kuat. Lepas tu waktu dia hidup, dia boleh anaya, dia boleh apa tu kurang ajar ataupun berburuk dengan apa, dengan ahli keluarga, dengan waris. Itu sekali sepatutnya tidak. So, banyak hak-hak dia dapat. Dalam bab kisos, kemudian dalam bab apa, harta pusaka, itu menunjukkan kuatnya pada apa ni perintah tuntutan silaturahim ini. Allah alam bisawak. Kita mungkin di sini dahulu lah. Okay, nak dapat kita sambung pada minggu akan datang. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum.